Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tapi setelah Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang kaidah yang ketiga, yaitu bahasanya dhahirun nususis sifat ma'lumatun lana bi'tibarin wa majhulatun lana bi'tibarin akhar, fa bi'tibaril ma'na hiya ma'lumah wa bi'tibari al-kaifiyah allati hiya 'alaiha fa hiya majhulah. Setelah beliau menyebutkan tentang kaidah ini berserta dalil baik secara sama' dan secara akal, maka beliau menyebutkan tentang bahasanya dengan kita memahami kaidah ini kita dapat mengetahui tentang batilnya keyakinan orang-orang mufawwidhah, yakni mereka-mereka yang menyerahkan kepada Allah SWT ma'ani nususi sifat dan mereka menganggap ini adalah madhabnya salaf, sementara mereka para salaf berlepas diri dari madhab ini dikarenakan mereka para salaf menetapkan makna. Adapun yang mereka serahkan kepada Allah SWT adalah tentang ilmu tentang kaifiyah dari sifat Allah SWT. Undang-undang beliau rahmat Allah mengatakan, qala Syaikhul Islam Ibn Taimiyah fi kitabihil ma'ruf bil aqli wa naqli. Berkata Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahmat Allah dalam kitabnya yang ma'ruf yang berjudul Al-Aql wa Naql, beliau mengatakan, wa amma at-tafwidu fa min al-ma'lumi anna Allah amarana bi tadabburil Qur'an wa haddana 'ala aqlihi wa fahmihi fa kayfa yajuzu ma'a dhalika ay yurada minna al-i'rad an fahmihi wa ma'rifati wa aqlihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam kitabnya Al-Aql wa Naql, wa amma at-tafwid, adapun madhab tafwid, madhabnya orang-orang mufawwidhah yang menyerahkan ma'ani nusus sifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka beliau katakan fa minal ma'lum, maka perkara yang ma'lum, perkara yang diketahui bersama, annallaha amarana, bahasanya Allah SWT memerintahkan kita untuk apa? Bitadabburil Qur'an, untuk mentadaburi Al-Qur'an. Wa haddana 'ala aqlihi wa fahmihi, dan demikian pula Allah SWT memotivasi, mendorong kepada hamba-hambanya ala aklihi, untuk memikirkan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, wa fahmihi, dan memahaminya. Karena dengan ditadaburi, dengan direnungi dan dipahami, seorang akan mendapatkan barokah Al-Quran. Sehingga barokah Al-Quran ini akan didapatkan dengan ditadaburi. Yang kemudian akan memberikan asar ataupun ta'sir pada hati-hati mereka yang mentadaburi ayat-ayat Allah SWT. Sayyidnya di sini bahasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua, memerintahkan hamba-hambanya untuk mentadaburi Al-Qur'an. Dan demikian pula memotivasi untuk memikirkan dan memahaminya. Menunjukkan ma'ani Al-Qur'an ini apa? Dapat diketahui. Wa kaifa yajuzu ma'a dzalik? Maka bagaimana mungkin bersamaan dengan hal itu? Bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentadaburinya, untuk memahaminya, untuk memikirkannya. Ayurada minal al-i'rad an fahmih. Bersamaan dengan itu, dalam waktu yang sama Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk kita berpaling dari memahaminya. Wa ma'rifatihi wa aqlih. Dan demikian pula kita untuk berpaling dari mengilmui kandungan-kandungan dari ayat-ayat Al-Qur'an dan demikian pula memikirkannya. Ini suatu yang tanakut. Sehingga mustahil Allah Subhanahu wa taala dari satu sisi memerintahkan kita untuk mentadaburi, dari sisi yang lain memerintahkan kita untuk berpaling dari memahaminya. Tentunya ini adalah bantahan yang jelas bagi kepada mereka orang-orang mufawwidhah. Ila angkal, sampai beliau rahmatullahi taala mengatakan pada halaman 118 pada kitab yang sama, wahina idzin fayakunu ma wasafallahu bihi nafsah fil Qur'an atau kathiru mimma wasafallahu bihi nafsah la ya'lamul anbiya makna bal yakuluna kalaman la ya'kiluna makna. Sampai belum mengatakan pada halaman yang ke-118, wahina idzin, maka tatkala kondisinya demikian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpaling dari memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Fayakunu ma wasafallahu bihi nafsah, sehingga ma'ani Al-Qur'an tidak diketahui, maka sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan untuk dirinya di dalam Al-Qur'an, au katsiru mimma wasafallahu bihi nafsah, atau mayoritas sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan untuk dirinya, la ya'lamul anbiya makna, para nabi, para anbiya tidak mengetahui tentang maknanya. Bal yaquluna kalaman la ya'kiluna makna, bahkan mereka para al-anbiya tatkala menyampaikan risalahnya Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, mereka tidak paham apa yang mereka sampaikan. Qala wa ma'lumun anna hadha qadhun fil Qur'an wal anbiya. Kemudian beliau rahmatullahi taala mengatakan, wa ma'lumun, dan perkata yang diketahui bersama, bahasanya ini adalah merupakan qadh. Pelecehan, perendahan, penghinaan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Wal anbiya, dan demikian pula melecehkan mereka para anbiya. Itkana Allahu anzala al-Qur'an wa akhbara annahu ja'alahu huda wa bayanan linnas. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan menghabarkan bahasanya Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai hidayah, sebagai petunjuk. Maka ala zam, anggapan mereka orang-orang mufawwidhah, ma'ani Al-Qur'an tidak diketahui, maka bagaimana bisa menjadi apa? Sebagai petunjuk. Maka manakala mereka mengatakan ma'ani nusus terlebih dalam nusus sifat tidak diketahui maknanya, berarti tidak bisa dijadikan sebagai hidayah. Wabayanan linnas, dan sebagai penjelasan bagi manusia. Wa amara ar-rasula ayyuballigha balaghal mubin. Dan demikian pula Allah SWT memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Wa ayyubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada manusia apa yang Allah SWT turunkan kepada mereka. Wa amara bitadaburi Qur'an wa aqlihi. Dan demikian pula Allah SWT memerintahkan untuk mentadaburi Al-Qur'an dan memikirkannya. Wa ma'a hadza fa asrafu ma fihi wa huwa ma akhbara bihi Rabb an sifatih. Dan bersamaan ini semua, maka yang paling mulia, yang paling agung, apa yang ada di dalam ayat-ayat Al-Qur'an adalah apa yang Allah SWT khabarkan tentang sifat-sifatnya. La ya'lamu ahadun makna. Tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang maknanya. Qala fala yuqal fala yutadabbar, sehingga Al-Qur'an tidak bisa dipahami, tidak bisa dicerna dengan akal. Tidak bisa ditadaburi. Karena tidak diketahui apa maknanya. Wala yakunu ar-rasulu bayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wala ballagha balaghal mubin. Dan demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah menjelaskan kepada manusia apa yang Allah SWT turunkan kepada mereka. Wala ballagha balaghal mubin, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskannya dengan menyampaikannya dengan penjelasan yang jelas. Wa ala hadza takdir. Maka berdasarkan hadza takdir, maknanya kalau demikian kondisinya, kalau seandainya Al-Qur'an itu tidak bisa diketahui maknanya, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikannya dengan penyampaian yang jelas, Al-Qur'an tidak bisa menjadi hidayah linnas wa bayanan linnas. Maka kalau seandainya demikian, fayakullu kullu mulhidin wa mubtadiin, maka setiap orang-orang yang menyimpang, setiap orang-orang yang sesat, setiap orang dari mereka ahlul bidah, mereka akan menyatakan al-haqqu fi nafsil amr ma alimtuhu bi ra'yi. Kebenaran fi nafsil amr, pada suatu permasalahan, ma alimtuhu bi ra'yi, apa yang aku ketahui berdasarkan akalku. Wa ra'yi wa aqli, pendapatku dan akalku. Wa laysa fin nususi ma yunakidu dzalik. Dan tidak ada pada nas, pada dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang bertentangan dengan apa yang ada pada akal kami. Mengapa demikian? Li'anna tilkan nusus muskilah mutasyabihah. Dikarenakan nas-nas tadi, dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah ini muskilah. Terdapat kerancauan. Mutasyabihah, tidak bisa dipahami maknanya. Tasyabuh. Ini menurut anggapan mereka orang-orang mufawwidhah. Dan demikian pula mereka ahlul bidah. Wala ya'lamu ahadun ma'naha. Tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang maknanya. Wa ma la ya'lamu ahadun ma'nahu la yajuzu ayustadallu bih. Ayustadalla bih. Dan sesuatu yang tidak diketahui oleh seorang pun tentang maknanya, maka tidak boleh dijadikan sebagai hujjah, sebagai dalil, sebagai landasan, sebagai pijakan. Fayabqa hadzal kalam saddan lil ba'a wa yabqa hadzal kalam saddan li babil huda wal bayan min jihadil anbiya. Fayabqa hadzal kalam yakni Al-Qur'an dan demikian pula sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalamnya Allah dan Rasulnya. Kalau seandainya tidak diketahui maknanya, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui maknanya, saddan li babil huda, tercegah untuk dijadikan sebagai petunjuk, tercegah terhalangi untuk dijadikan sebagai penjelasan bagi mereka para anbiya. Wa fathan li babi man yu'ariduhum, dan merupakan pintu yang terbuka untuk mereka-mereka yang ingin menentang mereka para anbiya. Wa yaqul, dan dia mengatakan, innal huda wal bayan fi tariqina, sungguhnya petunjuk dan penjelasan apa yang kami tempuh. La fi tariqil anbiya, bukan jalan yang ditempuh oleh mereka para anbiya. Mengapa? Li'annana nahnu na'lam ma naqulu wa nubayyinuhu bi adillatil aqliyah. Dikarenakan kami mengetahui apa yang kami nyatakan, yang kami katakan, dan kami akan menjelaskannya berdasarkan dalil-dalil secara akal. Wal anbiya'u lam ya'lamu ma yaquluna fadlan an ayubayyinu muradahum. Dan mereka para anbiya tidak mengetahui apa yang mereka sampaikan, lebih-lebih mereka untuk menjelaskan apa yang mereka inginkan. Qala fatabayya anna qawla ahli at-tafwid alladhina yas'umuna annahum mutabi'una lisunnah was-salaf min syarri aqwali ahli al-bid'ah wal ilhad. Unnul rahmat Allah mengatakan, maka jelaslah bahasanya pendapatnya mereka orang-orang mufawwidhah ahli at-tafwid, yang mereka beranggapan bahasanya mereka mengikuti sunnah dan mengikuti mereka para salaf, min syarri aqwali ahli al-bid'ah wal ilhad. Pendapat yang paling jelek dari mereka ahlul bid'ah dan orang-orang yang menyimpang. Sehingga tidak ada manfaatnya Allah SWT menurunkan Al-Quran. Tidak ada manfaatnya Nabi SAW menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Mengapa? Dikarenakan maknanya tidak diketahui. Ala za'mihim, berdasarkan apa? Anggapan mereka orang-orang mufawwidhah. Intaha kalamu asyaih. Baik, sampai di sini ucapan Salam Rahman Ta'ala. Kemudian berkata Al-Mu'alif Rahman Ta'ala, wahuwa kalamun syadid min di'rayin rasyid ma'alayhi mazid rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa jama'ana bihi fi jannatin na'im. Wahuwa kalamun syadid. Kalamnya Salam Rahman Ta'ala adalah ucapan yang sadid, yang keras, bantahan yang telak kepada mereka orang-orang mufawwidhah. Min di ra'yin rasyid, bagi orang-orang yang memiliki akal yang lurus, memiliki pendapat yang lurus, ma'alaihi mazid, tidak perlu ditambah bantahan Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kebatilan mereka orang-orang mufawwidhah, cukup sebagai bantahan mereka kepada mereka. Rahimahullah Ta'ala rahmatan wasi'ah, semoga Allah SWT merahmati beliau ini Sallallahu Alaihi Wasallam dengan rahmat yang luas. wa jama'ana bihi fi jannatin na'im. Semoga Allah SWT mengumpulkan kita dan beliau di surga Allah SWT yang penuh dengan kenikmatan. Dengan ini kita selesai dari kaidah yang ketiga. Baik, sebelum kita memasuki kaidah yang keempat, kita ulang lagi kaidah di dalam memahami nusus sifat. Kaidah yang pertama, bahasanya dalil yang dipergunakan untuk menetapkan nama dan sifat Allah SWT adalah Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana kaidah-kaidah dalam Al-Asma dan demikian pula sifat, babnya tauqifiyah. Tidak ada andil, tidak ada tempat akal untuk menetapkan nama-nama dan sifat Allah SWT. Karena ini merupakan umur ghaibiyah. Kemudian kaidah yang kedua, yaitu ijra'uha ala zahiriha. Di dalam memahami nusus sifat sebagaimana zahirnya. Kemudian kaidah yang ketiga, bahasnya zahirun nusus sifat, ini kita ketahui dari sisi maknanya dan kita tidak mengetahui dari sisi kaifiyah sifat Allah SWT. Kemudian pada kaidah yang keempat, beliau akan menjelaskan tentang zahir suatu nas, zahir dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Ini berbeda-beda sesuai dengan ketentuan bahasa Arab, baik dari susunannya ataupun konteksnya dan demikian pula idhofahnya. Tapi kita lihat kalamnya beliau rahmatullahi ta'ala tentang kaidah yang keempat ini, kaidah yang terakhir. Qala al-qaidatu rawi'ah, kaidah yang keempat tentang kaidah-kaidah di dalam memahami nusus sifat, nas-nas yang terkait tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Beliau katakan, zahirun nususi ma yatabaddaru minha ila dhihni minal ma'ani. Zahir nas-nas, zahir dari nas-nas, dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, ma yatabaddaru minha ila dhihni, apa yang terbesit, apa yang terlintas di dalam benak, di dalam pemikiran dari suatu makna. Tatkala kita membaca firman Allah SWT, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ayat ini isbat sifat al-wajah. Maka tatkala disebut lafaz wajah, apa yang terbesit di dalam benak kita? Maknanya wajah. Bal yadahu mabsutatan. Sifat al-yad bagi Allah SWT. Apa makna yad? Maknanya tangan. Wa ghadiballahu alaihim. Ghadab. Apa makna ghadab yang terbesit dalam benak kita? Marah. Sehingga zahir suatu nas adalah apa yang terbesit, apa yang terlintas di dalam benak dari suatu makna. Tidak sebagaimana mereka-mereka ahlul bid'ah wal ahwa, orang-orang yang menyimpang dalam bab ini, yang mereka mengatakan zahirun nusus ghairu murad, zahir dari nas-nas Al-Quran dan Sunnah ini bukan yang diinginkan. Mengapa mereka memiliki kaidah yang seperti ini? Dikarenakan menurut mereka zahirun nusus tashbih. Zahir dari nas-nas ini tashbih. Menyerupakan Allah SWT dengan makhluknya. Bahkan sebagian mereka mengatakan zahirun nusus kufur. Zahir dari nas-nas ini kufur. Qala wa huwa yakhtalifu bihasabi siyaq. Yang mana makna yang terbetsit, makna yang terlintas di dalam benak, di dalam pemikiran, ini berbeda-beda sesuai dengan konteksnya. Nanti akan dibawakan contoh. Wa ma yudhaf ilaihil kalam. Dan kepada apa kalam tersebut disandarkan, diidhafahkan. Fal kalimatul wahidah yakunu laha ma'nan fi siyakin wa ma'nan akhar fi siyak. Fa kalimatul wahidah, maka satu kata yakunu laha ma'nan fi siyak, dia memiliki makna pada suatu konteks. Wa ma'nan akhar fi siyak, dan pada konteks yang lain dia memiliki makna yang lain. Satu kalimat yang sama, satu kata-kata yang sama, dalam suatu konteks dia memiliki makna. Yang mana makna ini bukan makna tatkala pada konteks yang lainnya. Nanti akan kita lewati ya, Pak, contoh yang beliau bawakan. Seperti lafadz qaryah. Lafadz qaryah bahasa artinya adalah desa. Pada suatu konteks bisa maknanya adalah qaryah. Desa tersebut, tempat kampung. Pada konteks yang lain maknanya apa? Penghuni kampung. Suatu kampung. Beda atau tidak beda? Beda. Yang pertama maknanya kampungnya, qaryah. Dan lafadz qaryah pada konteks yang lain maknanya adalah penghuni kampungnya. Wa tarkibul kalam yufidu ma'nan ala wajhin wa ma'nan akhar ala wajhin. Dan demikian pula tarkib, susunan suatu kalimat ini memiliki makna dari salah satu sisi dan pada sisi yang lain memberikan makna yang lain. Sehingga kita ulangi bahasanya, dhahirun nusus atau dhahir suatu nas ini adalah apa? Yang terlintas, yang terbesit di dalam benak dari suatu makna. Yang mana makna yang terbesit dalam benak ini apa? Berbeda-beda sesuai dengan siaknya, dengan konteksnya. Berbeda-beda sesuai dengan idhofahnya. Yang kemudian beliau jelaskan bahasnya satu kalimat, satu kata yang sama, dalam satu konteks dia memiliki makna, dan pada konteks yang lain memberikan makna yang lain. Demikian pula tentang susunan kalimat. Qala fal lafdul qaryah mathalan yuradu bihil qawm, wa taratan masakinul qawm taratan ukhra. Kemudian belum menjelaskan tentang ucapan beliau di sini, fal kalimatul wahida yakunu laha ma'nan fi siyak wa ma'nan akhar fi siyak. Contohnya di sini adalah lafadz qaryah. Lafadz qaryah. Masalan sebagai contoh, yuradu bihil qaum. Yang dimaksudkan dengan lafadz qaryah di sini adalah al-qaum. Penghuni kampung, orang-orangnya. Tarotane terkadang yang dimaukan adalah penghuni kampung, penduduk suatu kampung. Wa masakinul qom tarotan ukhra, dan terkadang pada suatu konteks yang lain, pada siak yang lain, yang dimaukan adalah kampung itu sendiri, tempat tinggal al-qaum. Qala fa minal awal qaluhu ta'ala wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah aw mu'adzibuha 'adaban syadida. Fa minal awal, maka dari makna yang pertama, lafadz qaryah yang dimaksudkan adalah penduduknya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa in min qaryatin, dan tidak ada suatu kaum pun. Qaryah di sini maknanya kaum, penghuni suatu kampung. Dan tidak ada suatu kaum pun, illa nahnu muhlikuha, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan kami akan membinasakannya. Qabla yaumil qiyamah, sebelum datangnya hari kiamat. Au mu'adzibuha 'adaban syadidan, atau akan Allah Subhanahu wa taala akan mengadabnya dengan adab yang keras. Maka dalam ayat ini, ayat yang ke-58 dari surat Al-Isra, makna qaryah di sini adalah al-qaum. Penduduk suatu kampung, suatu desa. Wa minatsani, dan termasuk dari makna yang kedua, al-qaryah di mana qaryah itu sendiri. Qauluhu ta'ala anil malaikah dhaifi Ibrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang malaikat yang merupakan tamunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Inna muhliku ahli hadhil qaryah. Sungguhnya kami membinasakan penduduk desa ini. Qaryah di sini maknanya adalah kampung itu sendiri. Sehingga sama-sama lafadz qaryah, pada satu konteks maknanya adalah penduduknya, pada konteks yang lain yang dimaksudkan adalah kampungnya itu sendiri. Tapi ada pun contoh tentang wa ma yudhaf ilal kalam, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang, wallahu a'lam.